hanya kepada Islam dan kaum muslimin. Kemudian yang kedua, konsekuensi dari mengkafirkan orang kafir atau mengkafirkan orang musyrik adalah tidak mengurus jenazah orang kafir, tidak memandikannya, mengkafaninya, mensolatinya, dan tidak mengkuburkannya di pekuburan kaum muslimin. Kemudian konsekuensi yang ketiga dari mengkafirkan orang kafir, mengkafirkan orang musyrik adalah seorang muslim tidak mewarisi harta warisan orang kafir, dan seorang kafir tidak mewarisi harta warisan orang muslim. Yang keempat, yaitu seorang kafir diharamkan menikahi wanita-wanita muslimah, diharamkan wali-wali perempuan untuk menjadikan suami anak-anak perempuannya dari lelaki-lelaki kafir, meskipun hal tersebut mempesona para orang tua-orang tua muslimah. Kemudian yang kelima, pada pekan yang lalu kita membahas tentang hukum konsekuensi mengkafirkan orang kafir dan mengkafirkan orang musyrik, yaitu wajib berhijrah dari negeri kafir. Dan pada pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan, mungkin banyak yang tidak hadir, tapi saya yakin juga mengikuti melalui media sosial, live streaming, Facebook, yaitu bahwa seorang muslim wajib berhijrah dari negeri kafir apabila dia tidak sanggup untuk melaksanakan syiar-syiar Islam, dan apabila dia sanggup untuk berhijrah, maka wajib baginya untuk berhijrah jika tidak dapat melaksanakan syiar-syiar Islam dan sanggup untuk berhijrah. Adapun jika dia tidak sanggup melaksanakan syiar-syiar Islam, akan tetapi dirinya lemah karena sakit atau tidak mempunyai biaya ataupun karena tua renta, maka dia diperbolehkan untuk tinggal di negeri kafir, meskipun tetap dianjurkan untuknya berhijrah, karena Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan orang-orang yang berhijrah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya dia tidak sanggup melaksanakan syiar Islam dan dia, atau dia sanggup melaksanakan syiar Islam dan dia tidak mampu untuk berhijrah, tidak mampu untuk berhijrah, maka baginya dimakruhkan untuk tinggal, tetap dimakruhkan untuk tinggal di negeri yang mayoritasnya kaum kafirin wal musyrikin, dan dianjurkan tetap untuknya berhijrah. Kalau seandainya dia sanggup untuk melaksanakan syiar Islam tetapi lemah karena sakit atau karena tua ataupun karena dia miskin, tidak mempunyai harta, tetap dianjurkan dia untuk berhijrah. Dan kalau seandainya dia sanggup untuk melaksanakan syiar Islam, kemudian dia sanggup untuk berhijrah, maka wajib baginya untuk juga berhijrah. Karena bagaimanapun hidup di tengah kaum musyrikin berbeda dengan hidup di tengah kaum kafirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana bari'un mimman yuqimu baina adhhuril musyrikin." Aku berlepas diri dari orang-orang yang tinggal di tengah orang-orang musyrik. Ini adalah poin yang ke-5 pada pertemuan sebelumnya. Dan kita sekarang pada pertemuan yang ke-9 dari pembatal keislaman yang ketiga ini. Kita baca lanjutannya. Penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan sadisan ke-6. Maksudnya ke-6 adalah hukum yang merupakan konsekuensi bagi siapa yang mengkafirkan orang kafir atau mengkafirkan orang musyrik. Keenam, hukum yang keenam adalah wa mimma yatarattabu ala takfiril kuffar adamu bada'atil musyrikina wal kuffari bisalami. Qala sallallahu alaihi wasallam la tabda'ul yahuda wan nasara bisalami wa in salimu wa in sallamu faqulu wa alaikum. Di antara hal yang berkaitan dengan mengkafirkan orang-orang kafir, yaitu tidak memulai mengucapkan salam kepada orang-orang musyrik dan kafir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mendahului Yahudi dan Nasrani dengan salam bila mereka mengucapkan salam, maka ucapkanlah wa alaikum. Hadis ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan di dalam hadis ini terdapat berbagai macam pelajaran yang kita bisa ambil. Yang pertama, yaitu larangan bagi kaum muslimin untuk memulai salam atau memulai mengucapkan salam kepada siapa saja yang tidak beragama Islam. Baik ahlul kitab, apalagi selain ahlul kitab. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, larangan untuk memulai mengucapkan salam kepada siapa saja yang beragama selain agama Islam. Baik ahlul kitab, kaum Yahudi ataupun Nasrani, apalagi selain ahlul kitab. Para ulama mengatakan in kana nuhya ibtida'us salam lin-nasara wal yahud famin babi aula ghayruhum min babi aula. Jika dilarang mengucapkan salam kepada kaum Yahudi dan Nasrani, maka selain mereka yang tidak ahlul kitab lebih utama untuk dilarang. Kemudian para ulama membicarakan tentang hukum. Kalau tadi larangan mengucapkan salam, memulai mengucapkan salam kepada orang kafir selain Islam, orang yang beragama selain Islam, apapun jenis kekafirannya. Sekarang apa hukumnya? Apakah hukumnya untuk keharaman larangan mengucapkan salam kepada orang kafir yang tidak beragama Islam, ataukah hukumnya kemakruhan? Ya, kalau seandainya haram berarti dia berdosa kalau memulai salam terhadap orang kafir. Kalau hukumnya makruh, maka berarti dia tidak berdosa. Wallahu a'lam, ahibati hafizakumullahu ta'ala, pendapat yang lebih kuat adalah al-aslu fin nahi litahrim. Asal hukum larangan untuk keharaman. Asal hukum larangan untuk keharaman. Maka pendapat yang lebih kuat dia adalah haram, yaitu larangan keras dari dalam syariat, diancam dengan siksa bagi siapa yang mengerjakannya dengan sengaja. Dan yang salah satu yang menguatkan pendapat ini adalah Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, karena di dalamnya terdapat sikap bara, berlepas diri terhadap orang kafir, yang merupakan konsekuensi mengkafirkan orang kafir, mengkafirkan orang musyrik. Jadi yang menguatkan pendapat ini adalah Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah, apakah juga dilarang mengucapkan selain, saya ulangi, apakah juga dilarang memulai mengucapkan salam, mengucapkan selain ucapan salam? Saya ulangi, apakah juga dilarang memulai mengucapkan ucapan selain salam? Seperti misalkan, selamat pagi, selamat sore, seperti misalkan good morning, sabah al khair, sabah al nur, ya, marhaban, ahlan wa sahlan. Maka di dalam masalah ini terjadi khilaf di antara ulama. Pendapat yang pertama bahwa alfadhut tahiyyah al-ukhra mithlus sana, yang artinya lafat-lafat ucapan penghormatan itu seperti salam. Berarti diharamkan untuk memulai dengan memulai kepada orang-orang kafir lafat-lafat sambutan selain salam. Dan ini masyhur dari mazhab Hambali. Mereka berdalil, karena murad syari' huwa an-nahyu an i'jizazihim wa ikramihim, wala farqa baina dha wala farqa dhalik fi dhalika baina muda'atihim bi lafdhi salam aw bi ghairihi min alfadhi tahiyyah. Karena maksud dari pembuat syariat, yaitu Allah jalla fi'ala, melarang memulai mengucapkan salam kepada orang kafir adalah larangan untuk memuliakan, mengagungkan orang kafir, memuliakan, mengagungkan orang kafir. Maka tidak ada bedanya dalam hal ini, baik dengan ucapan salam ataupun ucapan selain salam. Ini pendapat mazhab Hambali, bahwasanya diharamkan memulai mengucapkan ucapan-ucapan sambutan selain salam kepada orang kafir. Seperti yang saya sebutkan tadi, sabahal khair, subahan nur, good morning, good afternoon, kemudian selamat pagi, selamat sore, marhaban, ahlan wasahlan, dan seterusnya. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwa tidak mengapa memulai mengucapkan salam terhadap, memulai mengucapkan lafat-lafat selain salam terhadap orang kafir. Dan ini adalah pendapatnya para ulama, peneliti di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah, kemudian Imam Syekhul Islam Abdul Abbas Ibn Taimiyah rahimahullah, dan yang lain-lainnya. Saya bacakan perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, an yaqula hadaka Allah aw an'ama Allah sabahak, hadha la ba'sa bihi in ihtaja ila tahiyatin li daf'i syarrih aw wa nahwih, fa yaqul sabbahaka Allah bil khair aw bis sa'adah aw bil 'afiyah aw bil masarrah. Kalau seorang mengucapkan semoga Allah memberikan petunjuk kepada engkau, semoga Allah memberikan nikmat di pagi hari kepada engkau, maka ini tidak mengapa jika memerlukan kepada ucapan sambutan untuk menghilangkan keburukan, atau yang semisalnya. Maka ia boleh mengucapkan menurut Imam Nawawi rahimahullah boleh mengucapkan subhanakallahu bil khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pagimu dengan kebaikan atau dengan kebahagiaan atau dengan keselamatan atau dengan kegembiraan. Maka ini tidak mengapa. Kemudian juga tidak mengapa mengucapkan, memulai mengucapkan kepada orang kafir, kaifa haluk, kaifa asbahta, kaifa amsayta, bagaimana keadaanmu, bagaimana pagimu, bagaimana soremu, dan seterusnya. Allahu a'lam, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khilaf di antara para ulama dalam masalah ini, dan saya lebih condong kepada pendapat yaitu bahwa idza wujida maslahatun rajihah syar'iyyah, jika ada maslahat syar'iyyah yang kuat seperti ingin menarik hatinya, ingin mengajaknya ke dalam agama Islam, ataupun khauf min darar, ataupun seperti dikhawatirkan bahaya yang timbul dari orang tersebut, ya, maka tidak mengapa memulai mengucapkan ucapan sambutan selain salam. Selain salam. Adapun jika tidak ada maslahat rajihah syar'iyyah, maka diharamkan seseorang untuk memulai mengucapkan lafaz sambutan selain salam. Kan di dalamnya terdapat pengagungan pemuliaan. Di dalamnya terdapat pengagungan pemuliaan. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, permasalahan selanjutnya yang berkaitan dengan hal ini adalah, jadi pendapat yang lebih kuat apa? Yang kita kuatkan bahwa tidak mengapa memberikan, memulai mengucapkan ucapan selain salam sebagai sambutan, misalkan kaifa haluk, good morning, how are you, fine, dan seterusnya, jika ada maslahat syar'iyyah rajihah, seperti mengeratkan hati agar dia masuk dalam agama Islam, mendakwahinya, menginginkan kebaikan darinya, ataupun dikhawatirkan keburukan darinya, dan semisal. Tetapi jika tidak ada maslahat ini, maka kita tidak memulainya. Ya, tidak memulai untuk mengucapkan salam atau selain salam kepada orang-orang kafir, selain apapun jenis kekafirannya. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, dan di sana ada hadis yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qalu assalamu alaikum faqulu wa alaikum." Orang-orang Yahudi Nasrani mereka mengucapkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum. Assam bukan assalam. Assalamu alaikum artinya kematian atas kalian. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukup menjawab dengan wa alaikum. Ini juga berlaku apabila kaum Yahudi Nasrani dan selainnya dari orang-orang kafir mengucapkan assalamu alaikum. Maka kita cukup menjawabnya wa alaikum. Cukup menjawabnya apa? Wa alaikum. Dan ini berdasarkan ayat surah An-Nisa ayat 88. Wa idza hayyitum bi tahiyyah fahayyu. Jika kalian diucapkan dengan sebuah ucapan penghormatan, maka jawablah. Lihat itu, jawablah. Di sini umum. Umum, tidak mencakup orang muslim ataupun orang kafir. Dan juga itu dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ada orang kafir, Yahudi Nasrani dan selainnya dari orang-orang kafir mengucapkan assalamu alaikum atau assalamu alaikum, maka ucapkanlah wa alaikumussalam. Wa alaikum afdal. Wa alaikum. Dan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menukilkan kesepakatan para ulama tentang disyariatkannya menjawab salam atas orang kafir. Lihat ya. Imam An-Nawawi rahimahullah menukilkan tentang kesepakatan disyariatkannya menjawab salamnya orang kafir dengan ucapan apa tadi? Waalaikum. Dan tetapi kemudian para ulama berbeda pendapat, apakah wajib, apakah dianjurkan. Maka wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah wajib. Karena dalil menunjukkan bahwasanya wajibnya menjawab orang yang mengucapkan penghormatan kepada kita. Alhamdulillah. Dalil menunjukkan bahwasanya wajibnya menjawab orang yang mengucapkan penghormatan kepada kita. Dan tidak ada la farqa baina kafir wa muslim dalam hal ini. Seperti dalam surat An-Nisa ayat 86. Afwan tadi, 88 saya kata. Hah? 86. Yang benar 86. Nabi Muhammad dari ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa beliau meriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sallama alaikumul yahudu fa innama yaqulu ahaduhum assalamu alaikum faqulu faqul wa alaik." Jika orang Yahudi mengucapkan salam kepada kalian, maka mereka mengucapkan salam dengan mengucapkan assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Maka kalian menjawabnya wa alaikum. Maka kalian menjawabnya wa alaikum. Tetapi timbul pertanyaan, kalau mereka mengucapkan wa alaikumussalam. Afwan. Kalau mereka mengucapkan assalamu alaikum. Bagaimana jawab kita? Itu kan tadi kalau mereka mengucapkan assalamu alaikum, kematian atas kalian. Maka kita jawab wa alaikum. Tetapi kalau mereka mengucapkan assalamu alaikum, apa kita jawab? Maka jawabannya, sebagian ulama yang berpendapat wa alaikum berdasarkan riwayat tadi. Ada yang mengatakan wa alaikumussalam. Ada yang mengatakan wa alaikumussalam. Dan wallahu alam, ahibati hafizakumullah taala, pendapat yang lebih kuat tetap wa alaikumussalam. Kalau mereka mengucapkannya dengan assalamu alaikum. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, yang perlu diperhatikan juga adalah bahwa ketika kita tidak memulai kaum Yahudi dan Nasrani dengan ucapan salam ataupun dengan ucapan selain ucapan salam sebagai penghormatan, maka itu bentuk dari memperlihatkan izzatul Islam wal muslim, memperlihatkan kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Jadi kita ketika tidak memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani dan orang-orang kafir lainnya, itu sebagai bentuk memperlihatkan kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Jadi ini bukan bentuk menyombongkan diri, bukan. Tetapi, atau bentuk tidak suka terhadap keselamatan. Maunya pertumpahan darah, tidak. Tetapi ini bentuk mengagungkan Islam dan kaum muslimin. Dan itu hak setiap orang yang beragama. Dalil akan hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbunahu adillati yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin al-mu'minin a'izzatin al-kafirin. Yang artinya, wahai orang beriman, siapa yang murtad dari kalian, keluar dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan dengan orang-orang yang yuhibbuhum. Allah mencintai mereka. Wa yuhibbunahum. Dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Mereka menghinakan diri di hadapan orang-orang beriman. Kita kalau di hadapan orang-orang beriman, tawadhu, kita merendah, kita menjadi pembantu bagi orang beriman, kita menolong orang beriman. Adzillah 'alal mu'minin, a'izzah 'alal kafirin. Yaitu mulia besar di atas orang-orang kafir. Jadi kalau ditanya, kenapa kalian kaum muslimin tidak mau menjawab salam kami atau tidak mau memulai salam terhadap kami? Maka kita katakan, kami ingin memuliakan Islam. Dan sebagai seorang muslim, kami ingin memuliakan Islam, agama kami. Dan itu tuntutan agama kami. Syariat di dalam agama kami. Dan itu tidak ada yang salah. Kalau seandainya mereka ingin berbicara sebagai hak asasi manusia. Tapi kalau kalian mengucapkan salam kepada kami, maka kita jawab, waalaikumsalam. Asal jangan salamnya salam seperti orang Yahudi. Assalamualaikum, maka kita cukup menjawab, wa'alaik. Rahim tu, paham ini ya? Nah. Sudah azan? Hah? Belum? Baik. Jadi itu tadi pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang seorang muslim diharamkan untuk memulai mengucapkan salam terhadap kaum Yahudi dan Nasrani wa ghairuhum min babi aula, selain ahlul kitab lebih utama. Dan juga pendapat yang lebih kuat, diharamkan memulai mengucapkan ucapan selain salam, ya, kalau tidak ada apa tadi, maslahat syar'iyah rajihah yang disyariatkan dan yang dikuatkan. Nah, silakan adzan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة kita katakan bahwa seorang muslim tidak memulai mengucapkan salam atau selain salam dari ucapan-ucapan penghormatan terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani dan juga selain mereka lebih utama. untuk tidak diucapkan salam ataupun selain salam dari ucapan-ucapan penghormatan. Tetapi kalau seandainya untuk maslahat, maka diperbolehkan. Seperti yang terjadi dalam hadis riwayat Bukhari di dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Dan hadis ini dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, bahwa ada orang yang memberikan salam kepada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Kemudian Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Lalu ada pelayan yang mengatakan kepada Uqbah bin Amir bahwasanya dia itu adalah Nasrani. Maka Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu pun kembali. Jadi berpapasan kemudian kembali mengejar orang tersebut. Mengejar orang tersebut. Kemudian beliau berkata, "Inna rahmatallahi wa barakatuhu 'alal mu'minin." Sesungguhnya rahmat dan berkah Allah itu untuk orang-orang beriman. Lakin atalallahu hayataka wa aktsara malaka wa waladaka. Akan tetapi semoga Allah memanjangkan kehidupanmu, memperbanyak hartamu dan anakmu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya boleh untuk maslahat. Ya, boleh untuk maslahat mendoakan orang-orang kafir, tetapi tidak didoakan mendapatkan ampunan, rahmat ataupun keselamatan. Akan tetapi mendoakan untuk mendapatkan petunjuk, kepentingan-kepentingan dunia, terutama apabila ada maslahat rajah syar'iyah, maslahat yang dikuatkan dan disyariatkan, maka ini diperbolehkan. Nah, kemudian yang ketujuh, penulis rahimahullahu taala mengatakan, hafizahullahu taala mengatakan, sabian, ketujuh, maksudnya hukum yang ketujuh dari konsekuensi mengkafirkan orang kafir atau mengkafirkan orang musyrik. La yusaddiruna atau la yusaddaruna fil majalis wa la yufsahu lahum at-tariq. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza laqitumuhum fi tariqin fattaruhum ila adyaqih." Tidak memberi tempat di majlis. Maksudnya tidak memberi tempat artinya adalah tidak melapangkan tempat untuk mereka. Jadi misalkan begini, kemudian ada orang kafir datang, maka sudah biasa aja duduk. Enggak usah bilang, silakan Pak, silakan. Enggak. Ya. Dan tidak melapangkan jalan untuk mereka. Maksudnya adalah apabila jalannya itu sempit. Tidak melapangkan jalan. Misalkan kita di gang jalan, kemudian datang orang kafir, sudah santai aja jalan. Enggak usah kita minggir. Izzah alal kafirin. Kita mulia di atas orang-orang kafir. Kecuali kalau seandainya jalannya lebar, maka tidak boleh kita nyerempet orang ke sana. Ya, itu yang nyakiti orang namanya. Ya, tapi kalau jalannya sempit, maka sudah kun ala halik, jalan di atas sebagaimana engkau jalan seperti biasa. Tidak perlu untuk minggir-minggir, tidak perlu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza laqitumuhum fi tariqin fattaruhum ila adyaqih." Yang artinya, jika kalian menemui mereka di jalan, maka desaklah mereka ke tempat yang sempit. Lihat penjelasan hadis ini. Ini bukan di tempat yang luas. Tetapi maksudnya adalah kalau kita sedang berjalan dan jalan tersebut sempit, kemudian mereka ingin jalan, tidak perlu kita minggir-minggir untuk meluaskan jalan ke mereka. Itu maksud hadis. Bukan berarti di ujung jalan ada orang kafir, astaga, kita pepet sampai gugur. Enggak. Ini bukan itu maksudnya. Penulis hafizahullahu taala mengatakan, dan hadis tadi riwayat Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad dan riwayat Muslim, dan hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Fala yamna'una min al-'ubur wal murur, kata penulis Al-Syekh Al-Alama Saleh bin Fauzan hafizahullah, jangan melarang mereka untuk lewat atau berjalan. Silahkan jalan, silahkan lewat. Ya, bukan berarti hadis ini melarang untuk jalan untuk lewat, bukan. Walakin la yusahhu lahum wa yuqaddamuna fil murur kama yufsahu lil muslim walakin yutrakun fayatuna min jawanibit tariq ihanatan lahum li'anna allaha ahanahum. Jangan melarang mereka untuk lewat dan berjalan, akan tetapi jangan memberi kelapangan kepada mereka sebagaimana diberikan kelapangan kepada seorang muslim. Beda kalau muslim yang lewat, silakan pak, ya, kita minggir untuk kehormatan seorang muslim. Akan tetapi jangan pedulikan mereka, maksudnya begitu. Jangan pedulikan mereka, mau lewat, mau sempit, mau enggak, kita tetap di atas. Ini kalau kita tahu dia orang kafir. Jangan pedulikan mereka sehingga mereka berjalan melalui pinggir jalan sebagai bentuk penghinaan kepada mereka karena Allah telah menghinakan mereka. Dan ini adalah bentuk bara terhadap kekafiran, kesyirikan yang mereka lakukan. Nah, ini yang dipahami oleh para ulama rahimahumullahu taala. Saya bacakan sekarang perkataan yang menarik dari Syekh Profesor Dr. Sa'ad Al-Khathlan, salah seorang anggota Majelis Ulama Besar Arab Saudi. Beliau mengatakan, "Fa idza qabala al-kafirul muslima fa innal muslima la yufsahu lahu at-tariq atau la yafsahu lahu at-tariqa." Jika seorang kafir berpapasan dengan seorang muslim, maka seorang muslim tidak melapangkan jalan untuk dia. Li'anna hadza min ikramih. Karena ini termasuk daripada memuliakannya. Bal yulja'uhu yalja'uhu atau yulji'uhu ila adyaqit tariq. Tetapi dia menghantarkannya kepada jalan yang lebih sempit. Wa yakunul muslim fi wasatit tariq. Dan seorang muslim berada di tengah jalan. Maksudnya tidak menepi untuk melapangkan jalan kepada orang kafir. Wa hadza ayat wa hadza innama yakunu 'inda az-ziham wa dhiqit tariq. Dan ini saat terjadi sesak dan juga sempitnya jalan. Fa yakunul muslim fi sadri tariq. Seorang muslim di tengah jalan, wa yakunul kafir fi adyaqih, dan seorang kafir di samping jalan. Ama idza kanat at-tariqu wasi'atan fa innahu la yata'arradu lil kafir. Tetapi kalau jalannya luas, maka dia tidak boleh mengganggu orang kafir. Ada orang kafir sebelah sana, kita jalan sebelah sini. Ayo kita. Pepet sampai gugur. Ini tidak boleh. Walaisal ma'na muzahamatuhu litadhyiq alaih hatta nulji'uhu ila hafatit tariq. Bukan maknanya adalah menyempitkannya, menyesakkannya sampai meletakkan dia di samping jalan, bukan. Au idza kana mashyan nudayyiqu alaihi hatta naljau ila aljidar. Atau kalau seandainya dia berjalan, kemudian kita serempet dia sampai dia minggir menepi ke dinding, bukan maknanya itu. Falaisa hadza huwal maqsud wa hadhihi almu'amalah la taliqu bil muslim. Bukan ini yang dimaksud. Dan muamalah seperti ini tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim. Wa innamal maqsudu annahu idza kana at-tariqu fihi zihamun wa dhiq. Tetapi yang dimaksud adalah apabila jalannya sempit, kemudian sesak, fa yakunul muslim fi sadri at-tariq wa yakunul kafir fi adyaq. Maka seorang muslim di tengah, orang kafir silakan minggir. Ini ahibati hafizakumullah taala. Sudah azan? Sudah qomat? Baik, kita lanjutkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya ingin menyebutkan beberapa perbuatan-perbuatan baik yang bisa dilakukan oleh seorang muslim kepada orang kafir. Perbuatan-perbuatan baik yang bisa dilakukan oleh seorang muslim kepada orang kafir tanpa mengurangi bara mereka kepada orang kafir. Tanpa mengurangi bara, berlepas diri, membenci kepada orang kafir. Yang pertama, yaitu berbuat baik kepada mereka. Seperti ikut serta di dalam kegembiraan atau kesedihan mereka dalam perkara duniawi. Ikut serta dalam kesedihan atau kegembiraan mereka dalam perkara duniawi. Maka ini diperbolehkan. Seperti misalkan dia lagi sedih, kita hibur. Dia lagi senang, kita ikut senang bersama dengan dia. Tidak mengapa. Dalam perkara duniawi. Adapun dalam perkara agama, seperti misalkan kegembiraan di dalam hari raya mereka, maka ini haram hukumnya untuk mengikutinya. Untuk ikut serta andil dengan bentuk apapun diharamkan. Seperti misalkan memberikan ucapan selamat, ataupun juga memakai pakaian-pakaian khusus mereka, ataupun menyebutkan istilah-istilah khusus mereka, maka ini diharamkan. Termasuk di dalamnya yang lagi ramai sekarang, yaitu hukum mengucapkan salam khusus yang dimiliki oleh agama lain. Maka, ahibati hafizakumullahu ta'ala, hukumnya haram menurut pendapat yang lebih kuat. Disebabkan, satu, kita tidak diperbolehkan untuk mengikuti kebiasaan orang-orang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaum fahuwa minhum." Siapa yang menyerupakan dirinya dengan mereka, maka dengan suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Dan tahiyyatul al-khassah lil kuffar, hadha khassun lillahum. Ucapan salam yang dimiliki agama lain, orang-orang kafir selain Islam, ini khusus bagi mereka. Maka kita tidak mengucapkannya. Sebagaimana mereka tidak sholat menghadap kiblat kita, maka kita pun tidak juga mengucapkan salam yang khusus dimiliki oleh mereka. Satu. Yang kedua, kenapa haram? Karena di dalamnya terdapat pengagungan terhadap syiar-syiar kufar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yu'azzim syai'irallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya dia termasuk dari ketakwaan hati. Dan pemahaman balik dari ayat ini adalah siapa yang mengagungkan syiar-syiar selain syiar Allah, maka berarti dia termasuk tanda ketidaktakwaan hati. Kemudian yang ketiga, sebab kenapa diharamkan menggunakan salam yang khusus dimiliki oleh orang-orang kafir, karena di dalamnya terdapat, saya ulangi, karena terkadang di dalamnya terdapat pengagungan terhadap sembahan-sembahan selain Allah. Seperti di dalam beberapa ucapan salam khusus yang dimiliki oleh agama lain. Di dalamnya terdapat pengagungan terhadap sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diharamkan dalam agama Islam. Ini diharamkan dalam agama Islam. Adapun dalih toleransi, maka toleransi yang utama adalah lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kita agama kita. Itu toleransi yang paling utama. Tidak usah mencampur adukan antara agama dengan agama. Masing-masing beragama, itu toleransi yang paling kuat. Dan itu tidak menyalahi, jawaban tadi tidak menyalahi hukum yang berlaku di negeri ini, atau semboyan yang berlaku di negeri ini, Bhinneka Tunggal Ika. Bermacam-macam tapi tetap satu jua. Tidak menyalahi hal itu. Wallahu'alam, kita salat dulu. Sallallahu Nabi Muhammad, walhamdulillahi rabbil alam. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita lanjutkan tentang hukum, konsekuensi hukum bagi orang yang mengkafirkan orang kafir dan mengkafirkan orang musyrik. Penulis rahimahullah hafizahullah taala mengatakan saminan, yang kedelapan. Adamu tamkinihim min dukhulil haramil makki. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadha wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlih in syaa'a innallaha alimun hakim. Tidak memberi kemungkinan bagi mereka untuk masuk ke dalam Masjidil Haram di Mekah. Ini adalah hukum yang kedelapan yang merupakan konsekuensi dari mengkafirkan orang kafir atau mengkafirkan orang musyrik. Tidak memberikan kemungkinan orang-orang kafir masuk ke dalam Masjidil Haram yang berada di Mekah. Nah, timbul pertanyaan sekarang. Kalau seandainya masuk ke dalam Masjidil Haram Mekah diharamkan, apakah masuk ke dalam Masjidil Haram An-Nabawi yang ada di kota Madinah juga diharamkan? Maka jawabannya adalah pendapat yang lebih kuat, diharamkan selain kaum muslimin untuk diam dan bertempat tinggal di kota Madinah. Perhatikan jawabannya, diharamkan selain kaum muslimin untuk diam dan bertempat tinggal di kota Madinah. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhrijul musyrikin min jaziratil Arab." Keluarkan orang-orang musyrik dari jazirah Arab. Dari jazirah Arab. Dan para ulama bersepakat bahwa Mekah dan Madinah dan juga Hijaz seluruh daerahnya masuk ke dalam hadis ini. Mekah dan Madinah dan juga seluruh daerah Hijaz masuk ke dalam hadis ini. Oleh karenanya diharamkan untuk orang-orang kafir selain Islam untuk tinggal dan bertempat tinggal, berdomisili di kota Madinah. Kemudian ahibati hafizakumullahu ta'ala, disebutkan di dalam beberapa kitab fikih, di antaranya kitab fikih Syafi'i Rawdatul Talibin, bahwa ajma'a ahlul ilm ala jawazi dukhulil kafir li hududil haramil Madinah biduni sukna au tuli mukth. Para ulama berijma' bersepakat bahwa bolehnya masuknya orang kafir ke perbatasan kota Madinah tanpa tinggal di dalamnya atau tanpa berdiam dalam waktu yang lama di dalamnya. Kenapa? Karena ada mudalil. Tidak ada dalil yang melarang akan hal itu. Wal aslu al ibahah. Dan asal hukumnya seorang berhak untuk tinggal di mana saja. Berhak untuk tinggal di mana saja. Dan juga berdasarkan tetapnya masuknya kebanyakan dari para tamu dan juga beberapa orang-orang kafir di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu itu beliau berada di kota Madinah. Waktu itu beliau berada di kota Madinah. Jadi ingat ya, ini poin kedua, bahwa para ulama berijma bolehnya orang kafir masuk ke perbatasan kota Madinah. Ingat, bukan Masjid Nabawi, ke perbatasan kota Madinah. Dengan syarat tidak tinggal dalam waktu yang lama, hanya sekedar masuk kemudian keluar. Poin yang ketiga, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum masuk ke dalam Masjid Nabawi. Hukum masuk ke dalam Masjid Nabawi bagi orang-orang kafir. Dan ini hukumnya sama dengan hukum masjid-masjid lainnya. Adapun Masjid Mekah, Masjidil Haram Mekah, nas tegas dalam Al-Qur'an haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, innamal musyrikuuna najas fala yaqrabul masjidal haram." Lihat di situ ada kata-kata Masjidal Haram. Janganlah mereka orang-orang musyrik mendekati Masjidil Haram. Adapun Masjid Nabawi dan masjid-masjid lainnya belum ada dalil nakli yang tegas-tegas ini. Makanya terjadi apa? Khilaf di antara para ulama rahimahumullahu taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin bisa membagi beberapa keadaan masuknya orang kafir ke dalam masjid, baik itu Masjid Nabawi ataupun masjid-masjid lainnya selain Masjidil Haram. Ingat ya, selain Masjidil Haram. Yang pertama, keadaan pertama, masuknya orang kafir ke dalam masjid dengan izin kaum muslimin untuk sebuah maslahat kerja ataupun dakwah. Karena orang kafir ingin didakwahi, ataupun karena maslahat kerja. Misalkan masjid ini hanya orang kafir yang bisa membetulkan AC ini misalkan, tidak ada yang lain. Atau hanya orang kafir yang bisa membetulkan sound system ini misalkan, tidak ada yang lain. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jumhur ahli ilm, para ulama dari mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan salah satu riwayat dari riwayat yang kuat menurut mazhab Hambali menunjukkan pendapat boleh. Jumhur ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, kemudian Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan salah satu riwayat yang kuat dari riwayat mazhab Hambali menunjukkan kebolehan. Dan ini disebutkan di dalam kitab Riyadhut Thalibin, salah satu kitab dari mazhab Syafi'i, dan kitab-kitab fikih yang lainnya. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, masuknya orang kafir li ghairi maslahah atau bi ghairi idznil muslimin, bukan karena ada maslahat atau tanpa izin kaum muslimin. Bukan karena ada maslahat atau tanpa izin kaum muslimin. Maka jumhur ulama mengharamkannya. Jumhur ulama dari mulai mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali mengharamkannya. Salah satu penyebabnya adalah kata mereka, li'anna umirna bitakrimi baitillah wa siyanatiha wa min dhalika man'u min ad-dukhuli ghairi maslahah. Karena kita diperintahkan untuk memuliakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Memuliakan rumah Allah Subhanahu wa taala dan menjaga rumah Allah dari kotoran dan najis. Dan oleh sebab itulah dilarang masuknya mereka tanpa ada maslahat. Tanpa ada maslahat. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, diperbolehkan masuk ke dalam masjid, orang-orang kafir masuk ke dalam masjid kalau ada maslahat. Seperti misalkan yang terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beberapa kisah pada kisah sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti diikatnya Thumamah bin Uthal atau bin Athal di dalam peperangan di masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk Islam. Thumamah bin Uthal diikat, pada waktu itu beliau menjadi tawanan, kemudian akhirnya beliau masuk Islam. Berarti sebelumnya kafir, diikat di dalam masjid. Ini berarti ada maslahat. Kemudian juga masuknya utusan dari kaum Najran, dari kaum Nasrani. Kaum Najran beragama Nasrani ke masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga masuknya Dhimam bin Tha'labah. Sebelum radhiyallahu anhu, sebelum masuk Islam, beliau adalah utusan dari kaumnya, yaitu suku Sa'ad ibn Bakr, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang di dalam masjid. Ini cerita-cerita sahih yang menunjukkan bahwasanya boleh orang kafir masuk ke dalam masjid. Maka kalau bisa kita berikan beberapa syarat, antum catat begini, boleh orang kafir masuk ke dalam masjid dengan berbagai macam syarat. Satu, boleh orang kafir masuk ke dalam masjid dengan berbagai macam syarat. Satu, idznul muslimin bidukhul, izin dari kaum muslimin untuk masuk. Izin kaum muslimin untuk masuk. Saya pernah ke di mana itu ya? Ke Oman. Kan masjidnya bagus. Kemudian di situ ada pakaian khusus untuk orang-orang kafir boleh masuk ke dalam masjid. Bahkan di zaman sekarang ada lagi yang lebih canggih. Orang-orang kafir tidak perlu untuk melepas sepatu, tapi mereka memasukkan kaki dan sepatu mereka ke dalam sebuah alat. Akhirnya mereka bisa sepatunya itu dilapisi oleh plastik. Ini kalau ada maslahat boleh, dan kalau diizinkan oleh kaum muslimin boleh. Yang kedua, syaratnya adalah ada maslahat yang jelas, seperti mendengar Al-Quran. Itu salah satu yang memberikan pengaruh ke dalam hati orang-orang kafir. Melihat orang-orang yang sholat, mengenalkan tentang Islam, dan seterusnya. Kemudian syarat yang ketiga, alla yakuna fi dukhulim ibtidhalun lil masjid. Jangan sampai masuknya mereka menghinakan, merusak, merendahkan, mengotori masjid. Ya. Seperti mereka masuk dengan pakaian-pakaian yang tidak menutup aurat, atau masuknya para orang-orang kafir dengan dengan sepatunya yang kotor dan semisalnya. Dan juga seperti misalkan mereka melanggar syariat-syariat Islam, diantaranya mengumumkan barang yang hilang, kamera hilang misalkan diumumkan, ini gak boleh. Nabi Muhammad SAW melarang untuk orang-orang kafir masuk ke dalam masjid. Melarang orang-orang untuk mengumumkan barang yang hilang, itu maksud saya. Baik, ini menunjukkan bahwasanya kalau seandainya masuk ke dalam Masjid Nabawi atau masjid-masjid lain selain Masjidil Haram, maka boleh dengan syarat. Boleh dengan syarat. Baik. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, masuknya orang kafir ke dalam Masjidil Haram Mekah. Sekarang permasalahannya sekarang masuknya orang kafir ke dalam Masjidil Haram Mekah. Para ulama bersepakat bahwa diharamkan bagi selain muslim untuk tinggal dan menetap di tanah haram Mekah. Diharamkan untuk selain muslim untuk tinggal dan menetap di tanah haram Mekah. Hal ini berdasarkan hadis ayat tadi, surat At-Taubah ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najas fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadha. Perhatikan baik-baik ayat ini. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Para ikhwah, terjadi khilaf di antara para ulama, apa itu Masjidil Haram? Ya, kalau kita buka tafsir Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala, apa itu Masjidil Haram? Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Saya bacakan beberapa tafsiran dari para ulama. Yang pertama, yaitu Al-Masjidil Haram adalah hududul harami kulli, seluruh batasan tanah suci, seluruh batasan tanah suci atau tanah haram di kota Mekah, bukan hanya Masjidil Haram, seluruh batasan tanah suci, bukan hanya Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya, yang ada Ka'bah. Dengan dalil Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Isra'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram." Maha suci Allah yang mengisra'kan hamba-Nya di malam hari dari Masjidil Haram. Nah, waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sedang berada di Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya, tetapi di rumahnya Ummu Hani. Di rumahnya Ummu Hani di luar Masjidil Haram. Nah, ini menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dengan Al-Masjidul Haram adalah hududul harami kulli, yaitu batasan tanah haram, tanah suci seluruhnya. Makanya ini juga berpengaruh dalam hukum fikih yang lain, yaitu tentang salatun fi Masjidil Haram bi mi'ati alfi salah fi masiwahu. Salat di Masjidil Haram senilai dengan 100.000 salat dibandingkan masjid-masjid lainnya. Masjidil Haram ini apakah masjid yang ada Ka'bahnya atau seluruh tanah suci? Kalau seandainya seluruh tanah suci, maka berarti sholat di hotel, sholat di masjid-masjid lainnya juga mendapatkan 100.000 sholat, satu kali sholatnya. Wallahu a'lam, saya lebih condong daripada pendapat ini. Dan ini menunjukkan kemuliaan tanah Mekah. Bahwasanya yang dimaksud dengan Al-Masjidil Haram adalah apa? Seluruh tanah haram atau tanah suci. Makanya para ulama bersepakat bahwa selain muslim diharamkan untuk berdomisili bertempat tinggal di tanah haram, bukan hanya di Masjidil Haram. Baik. Bisa dipahami itu. Sekarang mereka berbeda pendapat dalam masalah masuk dan mengunjungi pada waktu yang terbatas. Orang kafir masuk ke dalam tanah haram ataupun Masjidil Haram pada waktu yang terbatas. Maka jumhur ulama dari mazhab Syafi'i, Hambali, mengatakan la yumakkanu minal kafir min dukhuli hududil haram. Orang kafir tidak boleh dibiarkan masuk ke batasan tanah haram. Ini pendapat yang pertama. Berdasarkan ayat tadi, surah Taubah ayat 28 tadi. Ya, ayat 28 tadi. Adapun mazhab Maliki mengatakan bahwasanya boleh orang kafir masuk dan tinggal ke dalam tanah batasan suci haram dengan izin atau dengan aman. Yang tidak diperbolehkan adalah masuk ke dalam Masjidil Haramnya menurut mazhab Maliki. yang tidak diperbolehkan adalah masuk ke dalam Masjidil Haram. Ini pendapat yang kedua, mazhab Malik. Pendapat yang ketiga, bahwa mazhab Hanafi, subhanallah, boleh masuk ke dalam masjid seluruhnya. Mau tanpa izin atau dengan izin. Ada hajat atau tidak ada hajat. Masuk ke dalam masjid mana saja. Sampai Masjidil Haram boleh masuk. Sampai Masjidil Haram boleh masuk. Lalu mereka mendapati ayat tadi bagaimana? Mazhab Hanafi ini. Jangan dikira mereka itu sembarangan. Mereka para ulama besar. Imam Abu Hanifah ahli ra'i. Artinya pemahaman terhadap ayat itu luar biasa. Mereka maksudkan ayat itu, jangan, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik adalah najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram. Kata mereka, yang dimaksud mendekati adalah tidak boleh berumroh dalam keadaan telanjang seperti saat mereka awal-awal dahulu. Ya. Ini tiga pendapat. Jumhur mengatakan tidak diperbolehkan berdasarkan ayat tadi. Lihat, dalilnya sama, betul tidak? Cuma pemahamannya yang berbeda. Wallahu alam, pendapat yang lebih kuat para ikhwah adalah pendapat jumhur. Diharamkan dan tidak boleh dibiarkan orang kafir masuk ke batasan-batasan tanah haram berdasarkan ayat tadi, At-Taubah ayat 28. Dan yang dimaksud dengan Al-Masjidil Haram, fala yaqrabul Masjidil Haram, janganlah mereka mendekati Masjidil Haram, maksudnya adalah batasan-batasan. Nah. Paham ini, Bro? Nah. Cukup kiranya, antum lapar sudah lah. Saya lanjutkan sedikit saja biar selesai bab apa nomor 8 ini. Falamma nazalat hadhil ayatu arsalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aliyan radhiyallahu an yunadi fi mausimil hajj alla yahujja ba'da hadzal 'ami musyrik wa la yatufu bil baiti 'uryan famuni'u min dukhuli al harami min dhalika tarikh wa yastamirru man'uhum ila qiyamis sa'ah qala Allahu ta'ala innamal musyrikuna najis fala yaqrabul masjidal haram wa laysa al maqsuudu man'uhum min dukhulil masjidil haram faqat bal man'uhum min dukhulil harami kullih fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Ketika ayat ini diturunkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengirim Ali bin Abi Thalib untuk menyeru pada musim haji, jangan sampai ada orang musyrik yang melaksanakan haji setelah tahun ini. Lihat, kalau memakai pendapat mazhab apa tadi, Hanafi, masuk ke nih. Ya, masuk sesuai dengan cerita hadis. Jangan sampai ada orang musyrik yang melaksanakan haji setelah tahun ini. Dan jangan sampai ada orang yang tawaf di Ka'bah dalam keadaan kondisi telanjang. Timbul pertanyaan, kenapa orang tawaf di Ka'bah dalam keadaan kondisi telanjang? Ada yang tahu? Apa sebabnya? Adat jahiliyah. Ada yang tahu? Nah, tidak cukup biaya untuk membelikan. Jadi ceritanya, Abu Lahab dan kawan-kawannya punya misi untuk meninggikan derajat mereka. Kalian boleh tawaf. Masuk ke Makkah, boleh tawaf di Baitullah, minjam baju dari kami. Sedangkan bajunya terbatas. Kalau seandainya tidak ada baju, maka silahkan tawaf dalam keadaan telanjang. Nah, itu maksudnya. Jadi kebiasaan kaum jahiliyah betul, tetapi sebabnya itu. Sebabnya itu. Mereka punya pakaian khusus, apabila habis pakaiannya, baik laki-laki perempuan, boleh tawaf. Tetapi dalam keadaan telanjang. Ini menunjukkan agar Bani Quraisy mempunyai keistimewaan di tengah orang-orang Arab. Sebagai pemilik Masjidil Haram. Itu sebenarnya politik. Ya. Kegiatan politik yang diinginkan oleh orang Abu Lahab, Abu Jahal dan teman-temannya. maka kaum musyrik dilarang untuk memasuki tanah suci sejak saat itu, dan larangan ini akan terus berlaku hingga hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram. Najis di sini para ikhwah ada dua macam. Ada yang memahami najis, mereka najis ainiyah. Maksudnya kalau seandainya kita bersentuhan dengan orang musyrik berarti kita kena najis, wajib dibasuh. Ada yang mengatakan dia adalah najis ma'nawiyah. Najis yang ma'nawi, yaitu akidah mereka najis, kotor. Kemudian keyakinan mereka najis, kotor. Nah, ini pendapat yang lebih kuat. Karena Nabi Muhammad SAW bertemu dengan orang-orang musyrik, kemudian para sahabat yang sebelum masuk Islam juga mereka orang-orang musyrik, tetapi tidak ada riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW kalau bertemu dengan mereka, bersalaman, bersentuhan dengan mereka, kemudian Nabi Muhammad SAW membasuh, karena itu najis yang aini atau najis yang merupakan bisa dipandang dengan kasat mata. Tidak demikian. Yang dimaksud bukan hanya larangan terhadap mereka untuk memasuki Masjidil Haram saja, tetapi juga larangan bagi mereka untuk memasuki tanah suci secara keseluruhan. Dalilnya tadi sudah saya sebutkan, bahwa yang dimaksud Masjidil Haram di sini maksudnya apa? Maksudnya adalah tanah haram seluruhnya, dengan dalil kisah Isra'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berisra di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haramnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu yang dimaksud adalah rumahnya Ummu Hani radhiyallahu anha. Baik. Ini alhamdulillah selesai kita membaca poin yang ke-8. Ini mohon bersabar ya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Ini sudah pertemuan yang keberapa kita? Ke-9. Nah, ada yang tanya? Apakah termasuk memuliakan orang kafir jika dia berkunjung ke rumah kita, kita menyuguhkan makan dan minum? Iya, disuguhkan. Masa hausan? Ya, ini termasuk daripada kebiasaan yang baik dan termasuk daripada perbuatan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yajrimannakum syana'anu qaumin an alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Jangan sampai kalian menjadikan perbuatan buruk suatu kaum, kemudian kalian tidak berbuat adil. Mereka tidak memerangi kita. Beda hal kalau seandainya mereka orang-orang ahlul harb, mereka yang memerangi kita, maka kita wajib untuk memerangi mereka. Adapun mereka orang yang masuk tinggal di tengah kaum muslimin dengan aman, maka mereka berhak untuk mendapatkan tamu, pemuliaan terhadap tamu. Dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Ini umum, tamunya kafir atau tamunya muslim. Maka begitu juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia memuliakan tetangganya. Ini juga umum. Ini juga umum, baik orang kafir ataupun orang muslim. Allahu a'lam. Bagaimana jika orang kafir tersebut perempuan dan kebetulan jalannya sempit dan berdesakan, apakah kita harus menjaga jarak atau biasa saja? Sudah biasa sajalah. Antum ngambil-ngambil kesempatan. Ya. Bagaimana sikap dan apa yang harus kita lakukan terhadap kondisi saudara-saudara kita di Gaza saat ini? Apakah ini memang sudah menjadi ketentuan Allah terhadap bangsa Palestina atas penindasan oleh Yahudi laknatullah? Maka jawabannya para ikhwah, pertama sikap kita, apa yang Anda bisa lakukan sekarang? Berdoa. Dan kalau seandainya ada yang mengatakan cuma doa Ustaz, jangan meremehkan doa. Doa itu agung. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika peperangan, sebelum peperangan Badar, beliau berdoa, Allahumma in tuhlik hadhil isabah lam tu'bad abadan. Ya Allah, jika engkau hancurkan kelompok ini, engkau tidak akan disembah selamanya. Itu doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku yang menyakiti aku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Itu doa Rasulullah SAW. Jangan remehkan doa, jangan kemudian menuduh. Jangan kemudian menuduh orang yang berdoa kemudian tidak empati kepada kaum muslimin yang berada di Gaza. Siapa tahu mereka di malam hari berdoa kepada Allah, itu yang mereka bisa. Siapa tahu mereka di waktu-waktu mustajab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang mereka bisa. Ya, jangan sampai merasa ujub dengan amal kalian, wahai para salafiyun, tidak pernah memikirkan kaum muslimin di Gaza. Taib sekarang yang realistis saja, bro. Apa yang bisa kita lakukan? Ente mau berjihad ke sana? Jalan dong sana. Jangan kemudian menuduh orang lain pengecut sedangkan ente tidak jalan. Ya. Ini tidak benar pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi yang bisa kita lakukan adalah berdoa kepada Allah dan jangan remehkan perkara doa. Jangan remehkan perkara doa. Para nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka saat dalam kesulitan tidak ada lain kecuali mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah ini sudah ketentuan Allah? Semua yang terjadi di atas muka bumi ini sudah Allah tuliskan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Itu tidak bisa kita mengelak dari akidah tentang takdir, bahwa semua yang Allah Subhanahu wa taala, semua yang terjadi sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Cuma masalahnya, apakah memang ada di dalam riwayat-riwayat hadis bahwasanya nanti kaum muslimin menang melawan kaum Yahudi, kemudian kaum muslimin berjaya atas kaum Yahudi, maka kita mengimani ayat-ayat yang mengatakan inna nasrallahi qarib. Ada seorang rasul berkata, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Inna nasrallahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Dan ahibati hafizakumullah, dalam keadaan seperti ini kita harus meletakkan ayat-ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya setelah bersama kesulitan ada kemudahan. Artinya semakin sulit berarti semakin dekat apa? Semakin dekat pertolongan. Ya. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra, Allah akan menjadikan setelah kesulitan ada kemudahan. Semakin sulit memuncak maka semakin dekat. Tadi saya di kamar mandi nih, jadi banyak, mungkin banyak laron apa jatuh cinta sama saya. Ya, bayangkan laron aja jatuh cinta. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama saya katakan tadi, doa. Itu yang bisa kita lakukan. Berdoa dan beritahu kepada orang banyak saya sudah berdoa gitu. Kaum salafiyin sudah berdoa. Enggak perlu. Biarkan Allah yang tahu. Dan karena konsep beramal semakin rahasia semakin ikhlas kepada Allah. Semakin ikhlas semakin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkataan manusia, pujian manusia tidak perlu kita. Kemudian yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita harus yakin bahwasanya semua yang terjadi di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap kita? Mengimani bahwa ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ini yang lebih utama adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Allah tidak akan merubah keamanan suatu kaum menjadi rasa takut sampai mereka merubah diri mereka sendiri dengan maksiat, akhirnya berubahlah keamanan tersebut menjadi rasa takut. Allah tidak merubah suatu kaum yang gemah ripah loh jinawi subur, berubah menjadi takut, tidak subur, sulit makan, sulit minum, sulit semuanya. Kecuali saat kapan? Saat orang-orang ini merubah diri mereka sendiri. Maka pemahaman baliknya kita harus berubah. Kita harus berubah. Berubah kepada yang lebih baik untuk menjalankan agama. Semua dari kita, bukan hanya yang berada di negeri Palestina. Semua dari kaum muslimin. Lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Abu Daud. Idza tabaya'tum bil'ina wa tab'atum adznab al-baqar wa radhitum bizra' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Jika kalian berjual beli dengan riba, satu. Kemudian kalian lebih rela dengan peternakan, dan kalian mengikuti ekor-ekor sapi, lebih rela dengan peternakan, perkebunan, dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan timpakan kepada kalian kehinaan, kerendahan. Dan Allah tidak angkat kehinaan dan kerendahan tersebut sampai kalian kembali kepada agama. Dan salah satu yang sangat utama seseorang dinyatakan kembali kepada agama adalah menegakkan tauhid. Menegakkan tauhid. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'an. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Tiga janjinya. Allah akan menjadikan kalian adik kuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menetapkan agama kalian, beribadah nyaman. Ya, tidak salat tidak ditembak-tembakin, beribadah nyaman. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikan rasa takut menjadi rasa aman. Kapan itu terjadi? Ya budunani la yusyrikuna bi syai'an. Tidak beribadah kepadaku dan tidak mensyirikanku dengan sesuatu apapun. Nas tegas. Kembali kepada agama. Dan kembali kepada agama adalah kembali kepada tauhid. Dahulukan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam semua lini kehidupan kita. Sehingga nanti akan datang generasi-generasi seperti para sahabat yang membawa surat kepada Nabi Muhammad, kepada para raja. Raja Kisra terkenal dengan sangarnya, aslim taslim. Yu'tikallahu ajraka marratain. Wa illa, jika masuklah Islam engkau, maka engkau akan selamat. Dan Allah akan memberikan pahalamu dua kali lipat. Jika engkau tidak masuk ke dalam agama Islam, fa inna alaika ithmal majus. Oh, subhanallah. Sesungguhnya engkau akan menanggung dosa orang-orang majusi. Artinya, kami perangi engkau. Dan siapa yang terbunuh, engkau yang bertanggung jawab. Karena engkau tidak masuk Islam. Kapan itu terjadi? Ketika 13 tahun digembleng dengan tauhid. 10 tahun digembleng dengan syariat-syariat Islam. Hatta tarji'u ila dinikum. Kembali kepada agama. Wallahi para ikhwah, sekarang kita sebagian kaum muslimin disibukkan dengan perkara-perkara politik saja. Bahkan ada yang mencela dakwah salafiyah. Bahwa dakwah salafiyah antek-antek Yahudi. Dakwah salafiyah tidak pernah berbicara tentang Palestina. Dakwah salafiyah tidak pernah berbicara tentang kebusukan kaum Yahudi. Maka orang ini tidak faham manatud da'wah. Tidak faham konteks dakwah. Apa yang dilakukan oleh dakwah salafiyah? Tidak lain kecuali mengajari tauhid, mencegah orang melakukan kesyirikan. Bukankah itu sumber dari dakwah Islam? Bukankah itu memerangi kekafiran? Bahkan dengan riil, mereka ingin kita ini fikhul waqi', itu membicarakan tentang Gaza, membicarakan tentang Palestina, mana-mana akhirnya mereka tidak dinyatakan, kita tidak dinyatakan sebagai orang-orang yang paham fikih waqi'. Bahkan dari mulai semenjak dahulu, ulama-ulama sekaliber Imam Ibn Baz, Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, dikatakan sebagai ulama haid dan nifas. Paling paham kalau sanjanya berbicara tentang haid dan nifas. Tapi tidak pernah berbicara tentang darah-darah kaum muslimin yang ada di Palestina. Ini aneh pada ikhwah. Dan itu biasanya dituduhkan dari orang-orang harokiyin pergerakan. Sulit menentukan apakah seseorang itu kafir atau bukan jika hanya melihat dari sisi penampilan. Apakah ini tidak etis jika bertanya, Anda Islam atau bukan? Agar bisa bersifat bara pada mereka atau kafir. Sebab sangat disayangkan bahwa kaum muslimin masih ada yang menampakkan auratnya. Biasanya aurat rambut bagi perempuan, karena itulah sulit menentukan dia muslimin atau bukan. Mohon solusinya agar kami bisa berbuat bara. Yang jelas begini para ikhwah. Berbuat bara, ya, kita membenci, kemudian tidak ingin bersama, kemudian tidak ingin bersatu, ya. Kalau seandainya ada wanita yang tidak menutup auratnya, ya berarti kita kalau seandainya ingin menegakkan bara, berarti benci, enggak usah dekat-dekat. Ngapain nanti tanya? Muslim, muslim atau enggak? Kalau enggak muslim, saya bara nih. Enggak. Artinya kalau ada wanita muslimah yang tidak menutup aurat, kemudian kita enggak tahu ini kafirah atau muslimah ini. Ya. Kalau seandainya dia kafirah, maka tetap wajib bara. Tapi kalau seandainya dia muslimah, apakah kemudian Anda boleh dekat gitu? Kan enggak. Paham ya, pada ikhwah. Allahu a'lam. Bagaimana hukum membiarkan atau mempersilakan orang kafir untuk menginap di rumah kita selama berbulan-bulan? Maka jawabannya kalau ada maslahat tidak mengapa. Tetapi kan kalau seandainya orang kafir tersebut laki-laki sedangkan di rumah kita ada keluarga perempuan, maka harus terjaga, benar-benar terjaga aurat keluarga muslimah kita. Tapi kalau seandainya dia perempuan, maka dia adalah wanita yang bukan mahram dan tidak boleh kita berduaan dengannya atau melihat auratnya. Nah, ini agak sulit. Kalau seandainya dia laki-laki juga agak sulit, kalau seandainya dia perempuan juga agak sulit. Ya, Allahu a'lam. Sudah kembalikan saja ke rumahnya. Ngapain sampai berbulan-bulan di sini? Saya punya 3 pertanyaan tentang anak yang belum balig, anak yang belum mempunyai dosa. Pertama, bagaimana pendapat Ustaz tentang anak kecil yang bunuh diri? Maksudnya, apakah dia berdosa atau tidak? Maka, pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang anak kecil yang kita mempunyai dalil atasnya bahwa rufi'al qalamu an thalathah. Diangkat pena atas 3 orang. Anin na'im hatta yastaghir, wa anil sabi hatta yahtalim, wa anil majnun al-maghlub 'ala 'aqli hatta yafiq. Diangkat pena dari 3 orang, tidak dicatat buku catatan amalnya, dari orang tidur sampai dia bangun, dari anak kecil sampai dia balik, dari orang gila yang hilang akalnya sampai dia sadar. Maka anak kecil yang bunuh diri, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan mengurusnya, menanyainya. Kalau seandainya dia di atas fitrah, maka sekehendak Allah, Allah akan mengampuni ataupun Allah akan memasukinya ke dalam neraka. Sekehendak Allah. Tetapi nas yang kita miliki adalah bahwa anak kecil yang belum balig diangkat pena dari darinya. Itu saja. Ya, adapun nanti bagaimana di akhiratnya, apakah dia disiksa atau tidak, maka kita berpegang kepada nas. Adapun dia diampuni oleh Allah, ditanya oleh Allah, Allahu a'lam. Bagaimana anak non-muslim yang meninggal? Ini pernah ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, bagaimana nasib orang-orang musyrik, anak orang-orang musyrik? Maka Rasulullah SAW mengatakan, Allahu a'lamu bima kanu bihi amilin. Allah lebih mengetahui kalau mereka hidup bagaimana nasib mereka. Bagaimana agama mereka kalau sudah balik. Maka itu nanti mereka yang non-muslim meninggal saat kecil, maka mereka akan ditanya oleh Allah di hari kiamat. Jika menjawab sesuai dengan fitrahnya, maka selamat. Jika tidak menjawab, berarti terkontaminasi, tercampur dengan akidah bapaknya, maka berarti dia akan mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tapi ala kullin, Allah lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan kalau seandainya mereka dewasa. Bagaimana anak seorang muslim yang matinya karena bom bunuh diri, karena ajaran radikal orang tuanya? Sama pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kalau seandainya dia sudah baligh, maka dia menanggung dosanya. Orang tuanya pun juga menanggung dosanya. Ya. Kalau seandainya dia sudah baligh. Dan hukum bom bunuh diri haram. Haram. Sama dengan bunuh diri. Namanya juga bom bunuh diri. Berarti dia bunuh diri, haram. Berdosakah bila kita seorang aparat kepolisian menembak mati pelaku pidana teroris yang mana dia juga seorang muslim tapi salah paham dalam ilmu agama? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ini pertanyaan kadang sensitif di tengah kaum muslimin. Maka saya anjurkan untuk bertanya kepada ustadz yang lebih dalam ilmunya, lebih senior, lebih ataupun ulama sekalian. Ini lebih baik dibandingkan nanti jawaban saya akan membuat ricuh di tengah pertarungan dakwah. Ya. Apakah dosa besar kita menembak mati pelaku pidana yang meresahkan masyarakat dan sudah banyak jatuh korban? Contohnya jamret pelaku melawan pada saat ditangkap. Maka jawabannya tidak. Ini tidak termasuk daripada dosa besar, bahkan itu termasuk daripada mempertahankan harta. Rasulullah SAW bersabda, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid." Siapa yang terbunuh karena menjaga hartanya, maka dia syahid. Nah, sekarang ada orang yang mengambil harta kita, maka kita pertahankan. Kemudian kita tembak orang tersebut ataupun tertembak orang tersebut, maka ini tidak termasuk daripada masuk ke dalam dosa besar membunuh tanpa kebenaran. Yang diharamkan dari membunuh tanpa kebenaran adalah membunuh tanpa kebenaran. Adapun di sini membunuh dengan kebenaran karena mempertahankan harta, dan harta salah satu maksud dari syariah untuk dijaga. Min maqasidis syariah hifdhu al-mal, termasuk daripada maksud syariat adalah menjaga harta. Sekali lagi, masalah tadi kepolisian itu masalah berat saya lihat, dan saya tidak berani untuk menjawab. Silahkan tanya kepada yang lebih jago dalam berfatwa. Enak kan kita alihkan ke orang yang jawab aja. Ya. Daripada sok-sok jawab, nanti salah, nanti bingung. Lebih baik kita melepaskan diri dari hal seperti itu. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebelumnya saya ingin mengingatkan tentang masalah pengeboman, kemudian ajaran-ajaran ekstrim, mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan pemimpin muslim yang sholat dan membiarkan sholat, maka ini perkara yang sangat berat di tengah kaum muslimin dan bisa mendatangkan kehancuran. Maka hati-hati jika seseorang berhadapan dengan gerakan-gerakan seperti ini. Ini adalah termasuk gerakan-gerakan pengkafiran kepada kaum muslimin yang akhirnya menghalalkan darah kaum muslimin, menghalalkan darah pemimpin muslim yang sah, yang sholat dan membiarkan sholat. Lihat bahasa saya ya, yang sholat dan membiarkan kaum muslimin sholat. Karena itu syiar paling agung di tengah kaum muslimin. Kalau seandainya Rasulullah SAW mengatakan, "La ma'aqamu fikum sholat," jangan berontak kepada pemimpin muslim selama mereka membiarkan kaum muslim untuk mendirikan sholat. Sekarang kita apa kurangnya coba? Pemerintah kita apa kurangnya dalam perihal membiarkan sholat? Azan di mana-mana, bahkan kadang-kadang saling bersahut-sahutan azan. Ya, sholat berjamaah segampang mungkin masjid beberapa ratus meter saja di tengah kaum muslimin. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati dengan gerakan-gerakan seperti ini. Jangan sampai tertipu dengan iming-iming dapat bidadari. Kadang-kadang karena ada orang stres hidup, tidak dapat pekerjaan, ngelamar enggak jadi-jadi, ya akhirnya jalan pintas, ah bidadari jangan sudah. Ini tidak benar. Ya. Ini tidak benar yang seperti ini. Dan itu bukan jihad. Ya, itu bukan jihad. Ada hadiah kalender masjid bagi yang bertanya dan pertanyaan dibaca oleh ustaz, diambil setelah kajian. Jadi yang bertanya tadi silahkan mengambil hadiah setelah kajian. Kemudian ada buku mungkin yang dibagikan untukmu yang masih meninggalkan sholat. Kalau ada masukan-masukan maka beritahu kepada saya agar bukunya diperbaiki. Semoga bermanfaat. Ini yang bisa sampaikan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.